lukiskan kecantikan seutuhnya dari wanita yang membuat dunia ada menjadi nyata, bagai pelangi mewarnai alam kelam, menusuk selalu di jiwa. Kata itu yang selalu terpikirkan bagi semua adam di dunia fana ini yang selalu mendambakan dirinya. Mereka mewangi bagai bunga syurgawi di dunia, tercipta dari keagungan penawar sukma yang indah. Wanita, kau lukiskan dewana di hati manusia, senyum dewi cinta dari kayangan, menggetarkan luru jiwa bagi manusia. Sempurna, mungkin kata itu yang selalu terpikirkan bagi semua adam di dunia fana ini yang selalu mendambakan dirinya. Come.